Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Sabtu pagi Masjid Pogung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membahas dan mentala'ah buku Al-Hukmu Bighayri Ma Anzalallah karya Bundar Al-Utaibi hafizahullah ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, maka kemarin di halaman 38 disampaikan ada bahasanya dari 9 rincian tentang hukum yang menyelisihi, menetapkan hukum dengan hukum yang menyelisihi apa yang Allah turunkan. Itu ada 4 poin yang diperselisihkan. Jadi antaranya adalah kemarin disampaikan bahasa poin yang kedua adalah al-hukm adalah sebagian kasus istibdal atau taghyir. Faqad khalafa al-ba'du, maka sebagian ulama mengatakan kafirnya orang yang mengganti syariat manakala seluruhnya. Dan di antara ulama yang berpandangan demikian adalah Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah ta'ala. Berkenaan dengan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ingin saya bacakan perkataan beliau tentang masalah ini yang bisa didapatkan diantaranya di buku At-Tahdhir min Fitnatil Ghulu fi Takfir. Beliau memberikan rincian tentang berhukum dengan hukum yang menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala. Di poin yang kelima beliau katakan ayubatil al-halatul khamisah, poin yang kelima ayubatil fi syariah, mengganti syariat bi ayyahkum bi ghairiha ra'san ala aqibin, dengan menetapkan hukum dengan hukum yang menyelisih syariat ra'san ala aqibin semuanya. Bi'ayyu ghayr syari'ata kullaha bi'umuri daulati kulliha, dengan mengubah syariat seluruhnya dalam semua perkara negara seluruhnya. Min awwaliha ila akhiriha, dari awal sampai akhirnya. Ra'san ala aqibin, semuanya diubah. Fahadha dhahaba ba'dul ulama bi'annahu kufrun, maka perubahan hukum semacam ini menurut sebagian ulama adalah kekafiran, dan itulah yang disebut dengan li'annahu baddala dina, mengganti agama. Ya, demikian perkataan beliau. Maka beliau sampaikan bisa mengubah hukum agama ini jadi kufur akbar manakala seluruh hukumnya diubah. Kemudian kita lanjutkan al-faslu ats-tsalits, fasal yang ketiga, muwafaqatu ma qarartuhu li aqwali ulama'il asri ats-tsalatsah, cocoknya apa yang aku sampaikan dengan perkataan, berbagai perkataan tiga ulama zaman ini. Lam takhtalif, tidaklah berselisih fatwa para ulama, tiga ulama besar zaman ini, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, Muhammad Nasruddin Al-Albani, dan Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimahumullahu, amma qarartuhu fi hadzal kitab, tidak menyelisih apa yang aku sampaikan dalam buku ini. Adapun Al-Albani rahimahullahu ta'ala, faqad qarara, maka beliau telah menjelaskan, ya bahasanya, menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan, layakunu kufran, bukanlah kekafiran, illa bistihlal, kecuali jika pelakunya meyakini dan menganggap bolehnya hal tersebut. Sebagaimana ada di fatwa beliau di Majalah Salafiyah, edisi yang ke-6. Waqad alaka Ibnu Bazin, dan Ibnu Baz memberikan komentar untuk fatwa Al-Albani ini, wa aqarraha, dan menyetujuinya dengan mengatakan fa alfaituha kalimatan qayyimatan qad asaba fi hal haqqa. Aku jumpai perkataan Al-Albani di sini adalah perkataan yang bernilai, yang sesuai dengan kebenaran. Dia, beliau telah menempuh dalam masalah ini sabilal mu'minin, jalan orang-orang yang beriman. Wa audaha wa faqahullah, dan beliau telah menjelaskan tidak boleh bagi siapapun dari manusia untuk memfonis kafir man, orang yang menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan, bi mujarradil fi'li, dengan semata-mata perbuatan. Min duni, tanpa ayat lama mengetahui bahasanya orang tersebut membolehkan tindakan semacam itu dengan hatinya. Wa kama quri'at fatwa Al-Albani wa ta'liq Ibn Bazin, sebagaimana dibacakan fatwa Al-Albani dan komentar Ibn Baz kepada Ibn Uthaymin rahimahumullahu fa'allaqa 'alaiha, maka beliau pun memberikan komentar, wa aqarraha, dan menyetujuinya, illa fi halati tasyri'il am, kecuali dalam masalah at-tasyri'il am. Thumma innahu taraja'a anil mukhalafati fi hadhil halati, kemudian Ibn Uthaymin meralat pendapatnya anil mukhalafah yang menyelisihi al-mukhalafah yang berbeda dengan Al-Albani dan Ibn Baz fi hadil halati, dalam masalah keadaan at-tashri' al-am, sebagaimana telah lewat kutipan perkataan beliau. Aqul fasdada hadal kitab, maka semakin bertambahlah buku ini, wasyarufa wa qawiya, dan mulia dan kuat, bi muwafaqati ma mata alaihi ulama'u hadzal 'asr, karena mencocoki keyakinan yang dibawa mati oleh tiga ulama besar zaman ini dalam masalah ini. Fallahumma lakal hamdu fil ula wal akhirah, maka Allahumma ya Allah, bagimu segala puji di dunia dan di akhirat. Dan catatan yang telah kita sampaikan menegaskan secara tegas bahasanya saya menurutnya minta rujuk dalam hal ini, satu hal yang perlu telaah lebih lanjut. Minimal yang seandainya kemudian tepat apa yang beliau sampaikan, ya, maka yang lebih aman adalah mengatakan beliau punya dua pendapat dalam masalah ini. Kemudian al-fasl ar-rabi, fasal yang keempat, muwafaqatu ma qarartuhu li qawli lajnati da'imah bi ri'asati Ibn Baz. Cocoknya apa yang aku sampaikan dengan perkataan para ulama yang duduk di lajnah da'imah saat dipimpin oleh Syekh Ibn Baz. Fatwa yang pertama, ada pertanyaan, mata yajuzu at-takfiru, kapan diperbolehkan adanya vonis kafir dan kapan tidak diperbolehkan, dan apa jenis kekafiran atau jenis vonis kafir yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala wa malam yahkum bima angzalallah fa'ulaika humul kafirun, dan siapa saja yang menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan, maka dia adalah orang yang kafir. Maka jawabannya, amma kauluka, adapun perkataan anda, pertanyaan anda, kapankah diperbolehkan memberikan vonis kafir dan kapan tidak boleh. Fanara, maka kami berpandangan, antubayin lana al-umur allati ashkalat alaika, maka kami berpandangan hendaknya anda jelaskan kepada kami perkara-perkara yang membingungkan anda, sehingga kami bisa jelaskan kepada anda hukum masalah tersebut. Adapun jenis vonis kafir yang ada dalam firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa huwa kufur akbar, maka adalah kufur akbar. Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Mujahid rahimallah mengatakan, dan siapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan, raddan, lil Quran, karena menolak Al Quran wajahdan dan mengingkari perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kafir, maka dia adalah orang yang kafir. Sekian kutipan dari tafsir Qutubi. Wa amma man hakama birai ma anzalallah, adapun orang yang menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan dan dia meyakini annahu asin, bahasanya dia bermaksiat kepada Allah, akan tetapi yang mendorongnya untuk menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan adalah ma yutfa'u ilaihi, apa yang diserahkan kepadanya berupa uang suap atau yang lainnya, atau karena dia memusuhi dan benci dengan al-mahkum alaih, orang yang akan dia beri putusan yang menyusahkannya, atau karena kekerabatannya dan persahabatannya dengan mahkum lahu, orang yang mendapatkan keuntungan dengan putusannya atau semacam itu. Fahada, maka dalam kasus ini la yakunu kufru akbar, kekafirannya bukanlah kekafiran besar namun kekafiran kecil, dan statusnya dia adalah asian, seorang yang melakukan kemaksiatan. Waqat waqa'a, dan dia adalah orang yang terjemus dalam fi kufrin duna kufrin, nama lain dari kufur asrar adalah kufrun duna kufrin, kekafiran di bawah kekafiran, zulmun duna zulmin, fiskun duna fiskin, itu semua nama lain dari kufur asrar. Wabillahi taufiq. Ini ditandatangani oleh empat ulama, Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz, Syaikh Abdul Razak Al-Afifi, Abdullah Ibn Rudayan, dan Abdullah Ibn Qa'ud rahimahumullahul jami'. Kemudian fatwa yang kedua, man lam yahkum bima anzalallah hal huwa muslim, ada pertanyaan, orang yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan, apakah dia muslim ataukah dia kafir dengan kafir besar, dan apakah diterima amal-amalnya? Maka jawabannya adalah firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, di ayat yang lain faulaika humul zalimun, di ayat yang lain faulaika humul fasiqun. Lakin in istahala dhalika, akan tetapi jika istahala dhalika, dia meyakini halalnya hal tersebut dan meyakini bolehnya menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan, fawa kufrun akbar, ini kufur besar, ini kezaliman besar, ini kefasikan besar, yukhiju minal millah, mengeluarkan pelakunya dari agama. Adapun in fa'ala dhalika min ajli rishwah, jika seorang hakim itu melakukan hal tersebut karena suap atau karena maksud yang lain dan dia meyakini haramnya perbuatannya, maka dia adalah orang yang seorang pendosa dan teranggap kafir dengan kufur asrar, melakukan zalim, kezaliman asrar, kefasikan asrar yang tidak mengeluarkan dari Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ketika menafsirkan tiga ayat di atas, wabillahi taufiq. Ini ditandatangani oleh Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz, Syaikh Abdul Razak Al-Afifi, dan Syaikh Abdullah Ibn Rudayan. Kemudian dan berkenaan dengan berkenaan dengan perkataan Syaikh Ibn Baz dan pendapat beliau tentang masalah ini, beliau di antara ulama yang menegaskan bahasanya pada dasarnya al-hukmu birai ma'angzalallah adalah kemaksiatan, dan dia menjadi kufur akbar manakala diiringi dengan keyakinan. Maka untuk melengkapi perkataan beliau tentang hal ini, maka kita akan baca transkrip dari satu kaset yang disebut dengan Tum'ah Baziyah Air Mata Syaikh Ibn Baz. Sebelumnya kita akan ada sedikit pengantar tentang kejadian ini atau peristiwa ini, dialog Syaikh Ibn Baz dengan sejumlah da'i tentang menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Iltaqa samahatu Syekh Abdul Aziz Ibn Baz Syekh Ibnu Baz berjumpa dengan bima jumaatin, sekelompok minal mudarisin, para pengajar, wal muhadirin, dosen, wal mu'idin dan asisten dosen di Fakultas Sunnah dan Usuluddin di Jami'ah Al-Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Kemudian beliau sampaikan kalimatan ya, kultum atau kalimat atau pengajian hatta fiha, isinya adalah motivasi tentang ilmu dan dakwah. Dan beliau menceritakan keadaan gurunya Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syeikh Fahimullah, dan bagaimanakah beliau. Syekh Muhammad bin Ibrahim adalah seorang yang sangat antusias perhatian dengan murid-muridnya, sangat perhatian dalam masalah taklim, pengajaran dan adab. Bagaimanakah dia, bagaimanakah beliau yar'ahum, ya, membina murid-muridnya dan perhatian dengan murid-muridnya kala abi selayaknya seorang ayah, bahkan lebih dari itu. Maka huna pada saat beliau menceritakan hal ini, maka tawaqqafa anil kalam, maka beliau pun terhenti untuk berbicara. Fa'idha bidama' min aynaihi yanzil, maka tiba-tiba ternyata air mata dari dua mata beliau turun karena cinta dengan hadha syikh al-mu'allim al-murabbi, karena kecintaan beliau dengan gurunya, seorang pendidik dan seorang pengajar dan pendidik. Wa tadzakkuran li ahwalihi ma'atulabi, dan karena ingat dengan bagaimanakah Syekh Muhammad bin Ibrahim bersama murid-muridnya. Thumma yuridu, kemudian beliau rahimallah ingin melanjutkan perkataannya anhu tentang Syekh Muhammad bin Ibrahim. Fa'idha tiba-tiba bidama' air mata, jadilah azizan ka azizil mirjal, maka aziz itu apa, mendidih, suara air mendidih ka azizil mirjal, sebagaimana suara mendidihnya air yang ada dalam mirjal, yang ada dalam ceret atau semacam itu. Fayartafi sautuhu bil buka, maka suara beliau semakin keras berisi tangisan. Hatta wa anna sami' li syarit, sampai-sampai orang yang mendengarkan kaset la yata'athar min dhalika, sungguh terpengaruh dan terkesan dengan tangisan beliau, ta'athuran syadidan, dengan terpengaruh yang sangat kuat. Walihada dam'ah utliqa ala syarit ismu dam'ah baziyah, karena air mata beliau ini ketika menceritakan Syekh Muhammad bin Ibrahim, maka kaset ini disebut dan terkenal dengan sebutan Dam'ah Baziyah, air mata Syekh Ibn Baz. Thumma bada'an anha, kemudian setelah beliau menyelesaikan materi kajiannya, bada'a al-muqaddim, maka mulailah al-muqaddim moderator memaparkan sejumlah pertanyaan kepada beliau. Fi mawadhi' mukhtalifah, dalam berbagai macam tema dan topik. Kemasail, sebagaimana sejumlah masalah tentang ilmu hadis, hukum orang meninggalkan sholat dan yang lainnya. Wabintihai samahati, dan selesainya beliau memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini, maka selesailah al-wajul awal, sit'a, dari kaset tersebut. Karena kaset tentu ada sit'a dan sit'b ya. Summa yabda'u al-wajhu al-thani minhu wa huwa baitul qasid, kemudian mulailah sit B untuk kaset itu, yang ini merupakan menjadi baitul qasid, menjadi maksud pokok pembahasan ini. Wa taduru al-asilah an maudu', di sit B ini pertanyaan berputar seputar kufrul mubattil li syara' minal hukam, kafir dan tidaknya al-hukam penguasa yang mengganti syariat. Wa tabda'ul as'ilatu an ayah, dan pertanyaan dimulai dari ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Hadha hiwar inlah dialog bersama Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala mufarrahun yang ditranskrip dari kaset Dam'ah Baziyah. Ya, nampaknya mukaddimnya itu adalah Syekh Abdullah Al-Jibrin. Qala Syekh Ibnu Jibrin fi tafsir Ibnu Abbas fi qawlihi ta'ala, ya, tentang tafsiran dari Ibnu Abbas untuk firman Allah Ta'ala, wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Maka Ibnu Abbas menafsirkannya dengan kufrun duna kufrin. Lalu ini dikomentari oleh Syekh Ibnu Baz rahimallahu ta'ala, itu adalah kufrun duna kufrin idza lam yastahillahu, jika tidak meyakini bolehnya hal tersebut. Jika yakni hakama birishwah, dia putuskan hukum karena suap, au ala aduwihi, atau karena musuhnya, maka dia tidak suka akhirnya. Dan kalau hukum syariat kurang keras, maka kemudian dia menyimpang dari hukum syariat, kasih hukum yang keras karena ini musuhnya. Auli sadiqihi, atau salah satu yang berseteru adalah teman dekatnya. Yakunu kufran duna kufrin. Maka jika karena alasan-alasan ini, maka yang terjadi adalah kekafiran kecil. Amma idza stahalal hukma, adapun jika dia menganggap bolehnya hal tersebut, ya, bolehnya melakukan apa yang dia lakukan, istahala tarka syar'i, dia membolehkan untuk meninggalkan hukum syariat, menganggap bolehnya meninggalkan hukum syariat, maka ini kekafiran. Maka jika menghalalkannya, maka ini kekafiran. Akan tapi seandainya hakama dia tetapkan hukum karena suap, maka ini bukanlah kekafiran besar. Ini adalah kufrun duna kufrin, kekafiran kecil, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas, Mujahid dan yang lain. Kemudian salah satu hadirin mengatakan, hadal iskalu kabir fi hadal maqam afallah ank. Ya, ada permasalahan besar dalam terkait dengan konteks ini, afallahu anka, yaitu masalah tabdilul ahkam asyariyah bil qawanin, berkenaan dengan mengganti hukum-hukum syariat dengan undang-undang buatan manusia. Maka sebelum orang tersebut melanjutkan perkataannya, telah diselai, telah dipotong oleh Syekh Ibnu Baz dengan beliau mengatakan, hadza mahalul bahas, ini adalah satu hal yang perlu dibahas. Idza fa'alaha mustahilan, jika dia melakukannya karena anggapan itu satu hal yang halal, faqata'ahu, maka sebelum saya selesai pun si penanya tadi memotong, menyelai perkataan saya berubah dengan mengatakan, waqad yada'i, dan boleh jadi dia mengklaim, orang tersebut mengklaim kalau dia tidak meyakini halalnya. Lalu saya menubas rahimahullah ta'ala mengatakan, jika dia melakukan hal tersebut karena meyakini halalnya, maka kafir. Wa idza fa'ala, namun jika dia melakukannya lita'wilin, karena ini alasan yang sebenarnya bukan alasan, semacam li'irda'i kaumihi, untuk menyenangkan rakyatnya, masyarakatnya, au likada wa kada, atau karena ini dan itu, tanpa dia meyakini bolehnya hal tersebut, maka itu kufrun dunah kufrin. Akan tetapi wajib atas kaum muslimin memeranginya jika mereka memiliki kekuatan, hatta yaltazima, sehingga penguasa tersebut iltizam, merasa terikat dengan syariat. Kenapa kemudian ada qital? Karena man ghayyara dinallahi, siapa yang mengubah agama Allah berkenaan dengan zakat atau yang lain, maka diperangi sampai dia mau kemudian tunduk dengan syariat. Kemudian si penanya yang sama mengatakan, badalal hududa, penguasa tadi mengganti hukum had, dia ganti had zina yang harusnya rajam dengan syarat dan ketentuan berlaku, dia ganti dengan penjara, ya, dia ganti dengan kada wa kada, ini dan itu, penjara sekian bulan atau sekian tahun. Saya berubah mengatakan, yakni artinya dia tidak menegakkan hukuman had, dia memberikan hukuman ta'zir, sebagai ganti hukuman mati, azarahu, dia cuma mentakzirnya. Kemudian saya Ibn Jibrin mengatakan, atau dia cuma memenjaranya. Saya Ibn Bas mengatakan sama, ataupun dia cuma memenjarakannya. Wakala sa'il, dan penanya mengatakan, wada'a mawad, dia membuat pasal, dia membuat menyusun undang-undang yang terdiri dari beberapa maddah. Maddah kalau dalam bahasa undang-undang, pasal dalam bahasa kita, bahasa Arabnya maddah. Ya, al-maddatul ula itu pasal pertama, al-maddatul thaniyah pasal yang kedua. Dia meletakkan dan membuat undang-undang. Gimana hukumnya? Saya menubas tetap mengatakan al-aslu adamul kufri, meskipun dia membuat undang-undang. Meskipun dia membuat undang-undang, membuat undang-undang berarti masalah apa? Taknin. Ya, yang kemarin kita yang kita bahas ini masalah taknin, membuat undang-undang. Gimana kalau dia membuat undang-undang, membuat pasal-pasal? Maka saya menubas mengatakan al-asl adamul kufri. Hukum asalnya tetap itu tidaklah kekafiran, hatta yastahillaha, sampai dia melakukan hal tersebut dan menganggap itu satu hal yang halal. Jika tidak, maka dia asian, dia pelaku maksiat, melakukan dosa besar, berat untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kufrun duna kufrin, kekafiran kecil sampai dia meyakini halalnya dan bolehnya hal tersebut. Penanya mengatakan harus nunggu sampai dia meyakini halal dan istihlal, dan keyakinan halal itu ada di hatinya dan kita tidak tahu. Maka saya menebas mengatakan betul, hadza huwa, iya seperti itu. Ya, baru kemudian idza da'a dzalika, jika dia mengklaim kalau itu halal, idza da'a ketika dia mengklaim anahu yastahilluhu, kalau dia meyakini halalnya perbuatan tersebut. Dan saya menuju Jibrin ikut menimbrung dengan mengatakan idza abaha zina, jika dia membolehkan zina asalkan dengan kerelaan dua belah pihak, tidak ada pihak-pihak yang terpaksa. Maka saya Ibn Bas kemudian memotong perkataan saya Jibril dengan mengatakan kadzalika hadza kufrun, kalau membolehkan zina seperti itu maka itu kekafiran. Maka saya Ibn Jibrin kemudian menyelesaikan perkataannya dengan mengatakan, karena wanita itu dianggap merdeka terhadap dirinya, maka boleh saja dia menyerahkan dirinya kepada laki-laki yang dia sukai. Maka saya Ibn Bas mengatakan, jika mereka menghalalkan, meyakini halalnya hal tersebut, berida, menghalalkan zina asalkan senang sama senang, suka sama suka, maka menganggap bolehnya zina ya, yang didasari suka dengan suka, fahuwa kufrun, maka ini kekafiran. Kemudian Salman Al-Audah mengatakan, law hakama hafizakumullah bisyariatin mansukhatin kal yahudiyah matalan, jika seorang hakim tersebut menetapkan hukum dengan syariat yang sudah terhapus semacam syariat Yahudi, wa faradaha, lalu kemudian dia wajibkan atas manusia, wa ja'alaha qanunan aman, dan dia jadikan sebagai undang-undang dan aturan yang bersifat umum, wa hakama, dia hukum siapa saja yang menolaknya, menolak dan menentang undang-undang tersebut, dia hukum dengan penjara, dibunuh, watatrid, diusir dan semacam itu. Berarti ini apa? Masalah apa? Tashri' al-am. Gimana kalau itu tashri' al-am? Maka pertanyaan saya menubas, yansibu ila syara' walala. Walala di sini artinya aula. Apakah si penguasa atau hakim tadi menisbatkan hukum yang dia buat, yang dia berlakukan secara umum, tashri'am, itu dia nisbatkan kepada syariat ataukah tidak? Salman Auda mengatakan, hakama biha min ra'i takalam bidzalika. Dia tetapkan hukum seperti itu tanpa ngomong-ngomong, ini dianggap sebagai bagian syariat ataukah bukan. Ja'alah yakni badil, dijadikan sebagai ganti hukum syariat begitu saja. Maka saya melupas mengatakan amma idza nasaba ila syara' fayakunu kufran. Jika hukum tadi tasyri'am tadi dinisbatkan kepada syariat, maka ini kufur akbar. Ya, ini pembahasan tentang masalah tabdil. Ya, tabdil menetapkan hukum yang menjadi hukum syariat kemudian diyakini sebagai hukum syariat sebagaimana kelakuan Yahudi. Maka ini kufur. Fa'inu kufran. Kemudian Salman Audah menanyakan, kufran akbar au asrar? Kufurnya orang yang mengganti hukum kemudian menisbatkannya kepada syariat, ini kufur akbar ataukah asrar? Ya, maka saya menubah mengatakan kufur akbar jika dia nisbatkan kepada syariat. Amma idza ma nasabah, jika dia tidak nisbatkan pada syariat, bas itu artinya cukup semata-mata. Bas mujarratu qanun wad'ahu, bas semata-mata itu qanun undang-undang yang dia buat. La, maka bukan kufur akbar. Misalnya, maka dia semisal orang yang ya, mencambuk orang lain birai hukum syar'i tanpa hukum syariat, mencambuk orang lain karena hawa nafsunya, atau membunuh orang lain karena hawa nafsunya. Qad yaqtulu ba'dun nas, karena ada penguasa boleh jadi membunuh sebagian orang lawan-lawan politiknya karena hawa nafsunya. Wa ghalabahu, dan hawa nafsunya itu mengalahkan dirinya. Ya, maka kata Usaim bin Bas, jika itu tabdil, ya, hukumnya menyelisih hukum syariat kemudian dinisbatkan kepada syariat, nah ini tabdil dan ini kufur akbar. Jika tidak, maka tidak. Sama dengan penguasa yang zalim yang menetapkan hukum, yang tentu penguasa zalim ini dia menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Kemudian Salman Alaudah bertanya, mayu farok, apakah tidak dibedakan bainal halatil khasah fi nazilah, ya, antara kondisi bersifat khusus fi nazilah di satu kasus, au qadiyatin muayyanah, atau dalam kasus tertentu, wa baina kaunihi yada'uhu qanunan aman, ataukah kemudian dia buat sebagai aturan yang bersifat umum untuk semua manusia. Ya. Maka kemudian beliau tanyakan, maka ditanyakan oleh si penanya, apa tidak dibedakan kalau tasyri'am itu kufur akbar, namun kalau qadha, kasuistik dalam qadha, nah, maka itu yang kufur asghar. Dan ini pendapat yang lain dalam masalah berkenaan dengan tasyri' al-am. Maka yang berbeda dengan Syaikh Ibnu Baz atau kemudian semacam Syaikh Ibnu Utsaimin dalam masalah tasyri' am, membedakan antara hal ini. Kalau tasyri' am, maka itu kufur akbar. Namun kalau kasuistik dalam qadha, dalam putusan peradilan, dan itu kasuistik, maka ini yang kufur asghar. Maka apakah tidak dibedakan antara kasuistik dengan tasyri'am? Maka saya menubas mengatakan, jika dia nisbatkan pada syariat, maka dia kafir. Amma idza ma, adapun jika tidak dia nisbatkan pada syariat, yara annahu qanunan yasluh bainan nasi, dia pandang itu adalah aturan yang cocok untuk masyarakatnya, dan itu bukan aturan syariat, itu bukan datang dari Allah dan Rasulnya. Yakunu jarimatan, maka ini adalah kejahatan, akan tetapi la yakunu kufran akbar, akan tetapi itu bukanlah kufur akbar fi ma a'taqidu, dalam keyakinanku, kata Syaikh Ibnu Baz. Maka Salman mengatakan, Ibnu Katsir, akan tapi Ibnu Katsir ya fadilatasyekh mengutip di Bidayah An-Nihayah ijma' atas kekafiran hal ini dengan kufur akbar. Kata Syaikh Ibnu Baz boleh jadi yang dimaksudkan oleh Ibnu Katsir manakala dinisbatkan pada syariat. Salman mengatakan tidak, tidak demikian yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Qal, Ibnu Katsir mengatakan man hakama bi ghairi syariatillah min asy-syari'al munazzalah al-mansukhah, siapa yang menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah syariatkan berupa berbagai macam syariat yang pernah diturunkan namun sudah dihapus masa berlakunya, fahuwa kafir, maka dia kafir. Maka bagaimanakah dengan orang yang menetapkan hukum bi ghairi dzalika dengan selain itu berupa pendapat manusia? La syakka, maka tidaklah ragu kalau dia itu murtad. Ini kutipan dikutip oleh si penanya, bahasanya itulah perkataan Ibnu Katsir. Maka kemudian saya menumpas mengatakan walau-walau Ibnu Katsir, meskipun demikian dikatakan Ibnu Katsir, mahuwa ma'sumun, Ibnu Katsir bukanlah seorang yang ma'sum. Yahtaj ta'amul, perlu direnungkan. Faqad yaghlat, boleh jadi beliau keliru. Huwa wa ghairuhu, baik Ibnu Katsir atau yang lain. Wa ma akthar man yukil ijma, dan betapa banyak orang mengutip ijma namun kutipannya keliru. Kemudian Syaikh Ibnu Jibrin rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan perlu diketahui Syaikh Ibnu Jibrin sebagaimana Syaikh Ibnu Utsaimin membedakan antara tashri'am dan kasuistik. Kalau tashri'am maka itu pembatal iman, itu Syaikh Ibnu Jibrin, demikian juga Syaikh Ibnu Utsaimin dalam pendapat yang masyhur. Hum yaj'alunahu badal syar'i, mereka jadikan undang-undang tersebut sebagai pengganti syariat, dan mereka katakan itu yang lebih baik dan lebih utama bagi masyarakat, wa ansab, dan lebih tepat bagi masyarakat daripada hukum syariat. Maka saya menubas mengatakan jika demikian keyakinannya, itulah yang lebih baik daripada syariat, maka ini kufun mustaqillun, maka ini kufur secara khusus. Idza qala, jika dia katakan bahasanya hukum ini itulah yang lebih baik daripada syariat, atau sederajat semisal dengan syariat, atau lebih rendah dari syariat, namun boleh-boleh saja menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan, yakunu kufran akbar, maka ini kufur akbar. Kemudian ada salah satu hadirin mengatakan alladzina yukafirun an-nizam, orang-orang yang mengkafirkan sistem, mengkafirkan pemerintahan, mereka mengatakan bahasanya la yukafir al-askhas, ya, personnya tidak dikafirkan. Yakni yufariquna, artinya mereka ini membedakan antara atruhatihim, ya, mereka membedakan dalam atruhatihim, ya, apa yang tawaran mereka, pendapat yang menjadi pendapat yang mereka tawarkan. Mereka mengatakan an-nizam kafir, sistem yaitu pemerintah, sistem pemerintahannya kafir. Walakin manu kafir ala askhas, adapun person-person yang duduk di dalamnya, maka tidak kami kafirkan. Maka saya melepas mengatakan idza stahalla al-hukma, jika seorang itu meyakini halalnya dan bolehnya menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan, maka itu kafir. Walau huwa shakhsun, dan ini kafir person. Yu'ayyan, kita ta'yin, kita tunjuk hidung. Yakfur binafsihi, otomatis kafir dengan sendirinya. Yukalu fulan kafir, maka fulan itu batal syahadatnya. Idza stahalla, ketika dia menganggap boleh-boleh saja menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan, atau meyakini halalnya zina, yakfur bi'ainihi, siapa yang menghalalkan zina, maka kafir personnya. Mislu mahwa kufrun, mislu ma kafar sahabatu bi'ayanihim an-nasa, semisal mahwa kufron, satu hal memang kekafiran, Semisal maka para sahabat bi ayunihim, person-person yang dikafirkan oleh para sahabat. Semisal para sahabat yang mengkafirkan person-person sejumlah orang, alladzina taraku, yang mereka tinggalkan. Musailimah yakfur bi ainihi, maka Musailimah al-Kadzab dia kafir personnya. Tulaihah yang aku juga sebagai nabi di samping Musailimah, sebelum dia bertobat kafir personnya. Wahakadha, demikian juga orang yang mengajak agama kafir personnya. Kuluman wujita minhu naqidun yakfur bi ainihi, setiap orang yang dijumpai padanya pembatal iman maka kafir personnya. Amal qatlu syai'un akhar, adapun eksekusi hukum maka itu pemasalan yang lain, yakni al-qatlu, yakni hukuman mati karena murtad. Nah, ini yahtaj ila istitabah, perlu kemudian perlu perintah untuk bertobat, kasih kesempatan 3 hari untuk berpikir. Ya, kemudian tetap ngotot, baru kemudian ada eksekusi. Adapun label kafirnya, kata Syaikh Ibnu Baz, siapa yang ada padanya pembatal keimanan maka dia kafir personnya. Maka di sini satu hal yang menarik, Syaikh Ibnu Baz membedakan antara pelabelan dan eksekusi hukuman. Pelabelan dan eksekusi hukuman. Ataupun pelabelan, ya, maka itu adalah kaidahnya man wujita minhu naqidun yakfur bi ainihi. Maka label kafir, label batal keislamannya, ya, maka siapa yang ada padanya pembatal keimanan maka personnya kafir. Namun bedakan antara pelabelan dengan hukuman. Kalau hukuman nanti kemudian di sana ada istitabah, ada perintah untuk bertobat, kasih kesempatan 3 hari, tetap ngotot sampai waktu 3 hari habis, baru kemudian ada hukuman. Ya, perlu diketahui bahasa cara baca yang benar, ya, untuk nabi palsu yang kondang di masa silam, cara baca yang benar adalah Musailimah dengan bentuk tasghir dan bukan Musailamah. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan siapa yang memfathahkan lam di Musailimah maka dia lebih pendusta daripada orangnya. Maka ini kadzab dan dia lebih kadzab daripada daripada si kadzab. Ya, bentuknya tasghir. Musailimah itu cara bacanya tasghir, wazannya wazan tasghir Musailimah, tasghir dari Maslamah, dan ini nama asli dia Maslamah, nama asli dia Maslamah. Kemudian para sahabat mereka bersepakat untuk merendahkan Maslamah karena setelah satu fungsi tasghir adalah merendahkan. Adalah untuk merendahkan, tidak layak untuk kemudian kemudian mendapatkan nama yang terhormat Maslamah. Ini nama aslinya Maslamah, nama aslinya Maslamah. Tasghir itu dari para sahabat, tasghir itu dari para sahabat, bentuk tasghir dari para sahabat dalam rangka merendahkan si nabi palsu Maslamah. Maka kemudian disebutlah Musailimah bentuk tasghir. Kalau dibaca Musailamah maka tidak lagi tasghir, tidak ada lagi kemudian unsur yang dimaksudkan untuk merendahkan si Maslamah yang ngaku-ngaku jadi nabi. Faqala ahadul hudur, salah satu hadirin mengatakan, lakin idza nasaba ila syara ala yuhkam bi anna minal kadzabin, apakah jika akan tapi jika hukum yang tidak sesuai dengan hukum syariat itu dinisbatkan kepada syariat atau kepada Islam, tidakkah difanis bahasanya dia adalah termasuk pendusta? Saya mengatakan minal kadzabin, maka dia adalah termasuk pendusta. Lakin tunal kufri, kata sebenarnya, akan tapi tidak sampai batal iman. Ina'am, iya, kata saya melubas. Tumas soal, kemudian ada pertanyaan dari sepenanya yang sama namun tidak jelas, yaitu pertanyaan tentang masalah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga jawaban saya melubas tidak jelas, dan yang saya kutipkan adalah apa yang saya dengar dan apa yang tidak saya ketahui, maka saya tinggalkan. Waladhi sami'tuhu, yang saya dengar, ini didengar oleh pentaskrip, katali sebagai berikut. Amma idza qala la, adapun jika dia mengatakan tidak, ana aqul innahu mislu sara, maka ana aku katakan bahasanya hukum tersebut semisal dengan syariat atau lebih bagus daripada syariat, maka ini kekafiran. Adapun jika dia menilai bahasanya itu adalah satu hal yang bid'ah, maka ahlul bid'ah status hukumnya telah diketahui. Kemudian di antara yang hadir adalah Aid Qarni. Di majlis tersebut beliau mengatakan, tayyib ya syekh, ba'duhum yakul, ada wahai syekh, sebagian orang mengatakan bahasanya Umar itu tidak menerapkan hukuman had pencuri fil maja'ah karena kelaparan di tahun Ramadhan. Maka Ibnu Bas mengomentari, ini adalah istihad Umar lahu wajhun, yang punya sisi benar, sisi ketepatan, karena boleh jadi seorang itu terpaksa mengambil sesuatu dengan cara mencuri lidawroh karena keadaan yang mendesak ketika itu, karena itu tahun paceklik yang luar biasa dan tahun kelaparan. Ini pernah terjadi di masa Umar bin Khattab. Kemudian Salman Al-Audah mengatakan, hafizakumullah, ad-dalil, apa dalil bahasanya kekafiran yang disebutkan dalam ayat Al-Quran adalah asgar, yaitu fa'ulaikahumul kafirun. Aku tanyakan, mahuas syarif, apa dalil yang membelokkan, ma'anna haja'at bisiratil hasr, padahal ini pakai hasr, yaitu di sini ada domir fasal, fa'ulaikahum. Hum di sini domir fasal yang faedahnya dalam ilmu balaghah menunjukkan hasr. Hanya mereka lah orang-orang yang kafir. Maka saya menubas rahimahullah ta'ala mengatakan, huwa mahmulun ala istihlal. Beliau tetap kekeh dengan mengatakan itu dimaknai kafir akbar alal istihlal, jika menganggap bolehnya. Alal asah menurut tafsiran yang paling benar. Adapun in humila ala ghair istihlal, jika dimaknai selain kondisi istihlal, meyakini halal, maka makna ayat sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas, yaitu yuhmal dimaknai sebagai kufrun duna kufrin, kufur kecil. Wa illa, jika tidak, fal asal humul kafirun, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Kemudian salah satu al-munaqisin peserta diskusi mengatakan, ma fihi dalil Ibn Abbas, tidak ada padanya dalil perkataan Ibn Abbas, tidak ada dalam perkataan Ibn Abbas anau mastahalla, ma fihi, tidak ada padanya keterangan kalau annahu mastahalla, dia tidak menghalalkannya. Kemudian ada perkataan yang tidak jelas dari penanya. Fatadakhala Salman qailan, maka kemudian Salman Al-Audah tadakhal, itu menyelai sambil mengatakan, na'am yakni malladhi ja'alana nasrifu nasa an dahirihi, betul, apa yang menyebabkan kita membelokkan nas dari makna zahirnya. Ibnu Bas mengatakan, li'annahu mustahilun lahu. Maka ini ada orang yang bertanya, nampaknya pertanyaannya Ibn Abbas mengatakan itu kufrun duna kufrun, enggak pakai rincian istihlal atau ghair istihlal. Fa'ulaika humul kafirun, kata Ibn Abbas, kufrun duna kufrun. Di sana tidak, Ibnu Abbas tidak mengatakan ini kufrun duna kufrin jika tidak istihlal. Tidak ada seperti itu di teks tafsir Ibnu Abbas untuk ayat ini. Di mana kemudian kita tambahkan kata keterangan semacam itu? Maka saya melepas mengatakan li'ana mustahilun lahu. Ini kufur akbar kalau itu dia meyakininya itu sebagai satu hal yang halal. Wadhalika fil kufar. Karena pada dasarnya ayat tersebut berkenaan dengan orang-orang kafir, yaitu orang Yahudi, yang mereka menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Dan mereka menetapkan halalnya bangkai. Hakamu mereka menetapkan hukum bi asbahi semacam itu. Ammalau hakama Zaid au Amr. Adapun jika Zaid ataukah Amr, biasanya Amr, bukan Umar biasanya, mungkin kurang wawu. Biasanya yang dipakai contoh untuk si A atau si B itu bahasa Arabnya amma idza Zaid au Amr. Karena itu standar nahwu, Zaid sama Amr itu A sama si A sama si B. Zaid, kalau enggak ketemu Zaid ya ketemu Amr. Maka misalnya kemudian si A dan si B bilang demikian-demikian, itu kalau mau pakai nyebut nama amma lawahakama Zaid au Amr. Adapun seandainya si A atau si B menetapkan hukum karena riswah, naqulu kufrun, apakah kita katakan kafir? Kalau kemudian cuma kemudian mau lihat ayat, kemudian enggak nimbang pada dasarnya ini untuk orang kafir, maka kata Ibnu Bas, kalau gitu, kalau cuma kita polos-polosan lihat ayat, faulaika humul kafirun. Gimana kalau ada hakim yang menetapkan hukum karena suap, dan ini kasus kasuistik, dan dalam masalah kasuistik, naqulu kufrun, naqulu kafara, kita katakan dia kafir? Kan teks ayatnya tidak membedakan antar kasuistik dan non kasuistik. Tadi kan katanya diminta untuk membedakan kasuistik dengan tasyri'am, diminta untuk dibedakan. Kalau kembali ke ayat, ayat juga tidak membedakan antara kasuistik dan tidak. Gimana kalau ada hakim yang menetapkan hukum menyelisih apa yang Allah turunkan, dan itu dalam kasuistik, apakah juga kafir? Mayakfur bihada, hakim tersebut tidak kafir. Padahal ayatnya umum, tidak membedakan antara tasyri'am dengan kasuistik, kesalahan hukum kasuistik. Kasuistik dalam kesalahan hukum. Atau ada seorang hakim yang memutuskan hukuman mati untuk Zaid tanpa alasan karena hawa nafsunya. Apakah kafir? Jawabannya mayakfur bidzalik. Tidak kafir karena hal tersebut. Tsumma qala Ibnu Bas, kemudian saya Ibnu Bas mengatakan setelah sukutun yasir, setelah diam yang sebentar, alal kaidah, maka berdasarkan kaidah meyakini halal dan haram lahu sya'nun, punya masalah tersendiri. Misal zani, ketika semisal orang yang berbuat zina, apakah dia kafir? Salman al-Audah mengatakan mayakfur, dia tidak kafir. Dan saya membahas mengatakan jika pelaku zina tadi meyakini zina itu halal, Salman kemudian mengatakannya ya kafir. Ya, kemudian saya Ibnu Bas mengatakan hadza huwa. Nah, ini titik permasalahannya. Faqala Salman wa akhar ma'u fi nafsil waqt, maka ada Salman dan yang lainnya bicara di waktu yang sama, yakfur walau lam yazni. Ya, maka siapa yang menghalalkan zina, maka dia kafir meskipun tidak berzina. Ya, maka kemudian saya Ibnu Bas walau mazana. Orang yang menghalalkan zina, maka dia kafir meskipun dia tidak pernah berbuat zina. Kemudian Salman mengatakan narji samahatul walid, samahatul walid, kita kembali ke nas, ke ayat wa malam yakum bima angzalallah fa'alaqal hukma bitaqil hukmi, maka fonis kafir ini dikaitkan dengan meninggalkan hukum, semata-mata meninggalkan hukum. Ini faqala Sa'id bin Ubas, maka Sa'id bin Ubas mengatakan al-hukmu bima angzalallah yakni mustahilan lahu yuhmal ala hada. yuhmal ala hadza tetap dimaknai seperti ini, yaitu berhukum tidak dengan apa yang Allah turunkan mustahilan lahu karena menghalalkannya. Nah, itu yang kafir dengan kafir akbar. Dan Salman bertanya, al-qaid hadza min aina jaa? Persyaratan harus istihlal ini dari mana datangnya? Ayatnya tidak ngasih syarat seperti itu. Tadi saya imbas sudah bantah. Membedakan antara tasyri'am dengan kasuistik juga dari mana? Dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Tidak ada juga di ayat. Kalau mau sama-sama tidak ada di ayat, membedakan antara tasyri'am dan kesalahan kasuistik, kesalahan hakim kasuistik juga tidak ada di ayat. Maka saya menubas mengatakan minal adillatil ukhra, dari dalil-dalil yang lain yang menunjukkan hal tersebut, yaitu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa maksiat tidaklah kafir pelakunya. Idza lam yastahila, jika dia tidak menghalalkan maksiat yang dilakukan, dia tidak menjadi kafir. Kemudian ada pertanyaan dari person yang lain, yang aku tidak, ini pentaskrip, aku tidak mengenal suaranya. Wasual ghairu wadih, dan pertanyaannya tidak jelas. Dan demikian yang kita baca, akan kita lanjutkan esok pagi di Masjid Al-Asri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.